Gagal hati ini kepadamu, setiap hayal selalu menghadirkan dirimu. Sekian lama berbicara, asal semakin ingin dekat, mencoba memelihara harapan yang Panigoro Kibo. Musim panas berganti. Musim panas berganti. Musim hujan berakhir, membayangkan kita menjalin kasih kembali. Sekian lama menunggu, sekian kasih melintas. Aku sayang Mbak Lu perhatiin bener-bener, itu memang cintaku berarti ampas itu.